Assalamualaikum. Sehat Bro Sis. Apa kabar? Saya harap sehat-sehat semua ya. Amin. Di video kali ini, saya akan berbagi resep JSR atau jurus sehat Rasulullah yang dikutip dari kumpulan resep Dr. Zaidul Akbar. Yang insyaallah resep JSR ini super mudah, murah, dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Jika kalian sedang mengalami masalah dengan ginjal, saluran kemih, kolesterol, dan hipertensi, maka kalian sedang berikhtiar di channel YouTube dan video yang tepat. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. Oke Bro Sis, sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai dukungan agar channel ini berkembang terus menebarkan manfaat. Untuk yang sudah subscribe dan mengaktifkan loncengnya, saya ucapkan beribu terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran ya. Melalui resep JSR ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat menyembuhkan penyakit kita ya. Amin. Oke, langsung kita buat aja ya. Bahan-bahan yang harus disediakan adalah madu, akar alang-alang dan batang serai dengan perbandingan 1:1/3. Jadi, bila akar alang-alangnya 10 gram, maka batang serainya 3 gram. 300 ml air matang. Cara pembuatannya sangatlah mudah. Pertama, batang serai digeprek lalu rebus dengan akar alang-alang kurang lebih 2 menit. Setelah hangat, baru tambahkan madu sesuai selera. Resep JSR Ultimate Water Pembersih Ginjal dan Saluran Kemih ini baik dikonsumsi 2 kali sehari ya, pagi dan malam hari. Selamat mencoba resep berkah ini ya Bro Sis. For your information, tidak untuk penderita hipotensi atau darah rendah, karena akar alang-alang sangat cepat menurunkan tensi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.